Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Masih kita berada pada penjelasan hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, yaitu tentang kisah atau datangnya malaikat Jibril dan berpenampilan dengan penampilan manusia, kemudian bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama terkait dengan Islam, kemudian yang kedua adalah iman, pertanyaan ketiga berkaitan dengan ihsan, dan pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan hari kiamat. Pada syarah hadis ini, Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan penjelasan yang cukup panjang, sehingga kita perlu untuk membacanya, dikarenakan apa yang beliau sebutkan merupakan penjelasan dari hadis yang sedang kita baca, dan dari penjelasan-penjelasan beliau terdapat faidah-faidah yang kita butuhkan. Kita telah menjelaskan syahadah atau dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni anil Islam, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dua kalimat syahadah ini telah kita baca penjelasannya dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian rukun yang kedua, wa tuqimas shalah, yaitu mendirikan, menunaikan as-shalah. Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan beberapa masalah, beberapa pembahasan terkait dengan as-shalah. Di antara apa yang telah kita baca dari penjelasan beliau adalah pembahasan tentang syurut, syarat-syarat as-salah. Yang pertama ialah al-waqt, yaitu masuknya waktu dari salat-salat tersebut. Dan ini yang terakhir kita baca, yaitu pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya salat yang wajib 5 waktu telah ditentukan waktu-waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 102 atau ayat 103. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang menunaikan salat-salat tersebut sebelum masuk waktunya. Salat fajar ditunaikan setelah masuknya waktu salat fajar, yaitu salat subuh. Salat zuhur juga demikian, dikerjakan setelah masuknya waktu salat zuhur. Salat asar, maghrib dan isya juga dilakukan setelah masuknya waktu salat-salat tersebut. Jika dilakukannya sebelum masuknya waktu salat-salat tersebut, maka salatnya tidak diterima, tidak sah, tidak diterima sebagai salat fardu. Walaupun yang tidak masuk waktunya adalah takbiratul ihram, yang maknanya ketika seorang hamba menunaikan salat sebelum masuk waktunya, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia mengucapkan kalimat takbiratul ihram padahal belum masuk waktunya, maka tidak sah. Walaupun setelah mengucapkan takbiratul ihram masuk waktu salat tersebut, selisih sedikit, mungkin tidak sampai pada 1 menit, tetap tidak sah karena dia mengawali salatnya sebelum masuk waktunya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan yang terakhir kita baca adalah masalah terkait dengan seorang yang mengerjakan salat-salat tersebut, salat 5 waktu, ba'dal waqt, setelah keluarnya waktu, setelah selesainya waktu salat tersebut. Misalnya menunaikan salat zuhur setelah selesainya waktu salat zuhur, mengerjakan salat asar setelah selesainya waktu salat asar. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan keadaan seorang yang menunaikan salat setelah selesainya waktu salat tersebut tidak terlepas dari 2 keadaan. Imma an yakuna ma'dzuran bi jahlin aw nisyanin aw naumin fa hadza tuqbalu minhu. Keadaan yang pertama, mungkin dia mengerjakan salat setelah selesainya waktu salat tersebut dikarenakan dia jahil, tidak mengetahui jika waktunya telah selesai, atau disebabkan dia lupa, atau disebabkan dia tertidur, yang pada intinya mereka memiliki uzur. Maka salat yang mereka tunaikan setelah selesainya waktu salat tersebut tukbal, salatnya diterima, salatnya sah. Sebagai contoh, misalnya seorang yang tertidur, tidur siang setelah salat zuhur misalnya, kemudian bangun setelah masuk waktu salat maghrib dan dia belum mengerjakan salat asar misalnya, berarti dia harus mengerjakan salat asar tersebut setelah selesainya waktu salat asar karena dia bangun di waktu salat maghrib. dia mengerjakannya dikarenakan punya uzur, yaitu tidur. Maka sholatnya tuqbal, diterima walaupun dia mengerjakannya setelah selesainya waktu sholat asar. Ini keadaan yang pertama, keadaan seorang yang mengerjakan sholat setelah selesainya waktu sholat. Bisa jadi sebabnya ada tidur, lupa atau jahil tidak mengetahui, atau udur-udur syar'i yang lainnya, sholatnya sah. Keadaan yang kedua, seorang yang menunaikan sholat setelah selesainya waktu sholat. Yu'akhiru sholata an waqtiha amdan min ghairi udhrin. Sengaja. Sengaja dia mengakhirkannya. Sengaja dia menunda-nunda sholat tersebut hingga selesainya waktu sholat tersebut. Sholat duhur sudah tiba waktunya, dia gak mau sholat. Sampai selesai sholat duhur atau selesai waktu sholat duhur, masuk sholat asar, dia baru ngerjakannya. Atau bahkan dia meninggalkannya sama sekali. Kalau dia melakukan hal ini dengan sengaja, fattafaqal ulama'u ala annahu athimun wa asin lillahi wa rasulih. Maka para ulama sepakat, orang yang seperti ini keadaannya, dengan sengaja meninggalkan sholat, mengerjakannya setelah selesai waktu sholat tersebut, maka mereka adalah orang yang berdosa dan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan, innahu yakfuru bidzalika kufran mukhrijan anil millati, nas'alullahal afiyah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, mereka berpendapat orang-orang yang seperti ini keadaannya, dia menjadi kafir disebabkan apa yang telah dia lakukan, yaitu mengerjakan sholat setelah keluar waktu sholat tersebut. Setelah selesainya waktu sholat tersebut, kemudian dia menunaikan sholat tersebut, maka sholatnya atau dia menjadi kafir mukhrijan anil millah, keluar dari Islam. Sholat duhur dikerjakannya sholat asar, sholat maghrib dikerjakannya pada waktu sholat isya, dalam keadaan dia tidak memiliki udur sama sekali untuk mengakhirkannya. Sholat subuh dikerjakannya jam 7 pagi setelah matahari terbit, dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, orang yang seperti ini dikatakan oleh sebagian ulama kafirun mukhrijan anil millah. Qala asy-syekhu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan masalah ini. Masalah yang sedang beliau sampaikan adalah masalah seorang yang mengakhirkan sholat, mengerjakan sholat setelah selesainya waktu sholat tersebut. Sebagian ulama mengatakan, atau sebelumnya ulama sepakat, orang ini telah berdosa dan berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Terjadi perselisihan, apakah orang ini kafir atau tidak? Apakah orang ini kafir disebabkan dia mengerjakan sholat di luar waktunya, dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, sengaja mengakhirkan sholatnya, ataukah tidak kafir? Sebagian mengatakan dia kafir. Walakin as-sahih, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini, annahu la yukaffar, bahwasanya orang tersebut tidak dikafirkan. Artinya orang tadi yang mengerjakan, menunaikan sholat setelah selesai waktunya tidak menjadi kafir. Wa hadha qaulul jumhur, ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Walakin ikhtalafu fima law sallaha fi hadhil hal. Jadi Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini beliau berpendapat dan menguatkan pendapat bahwasanya orang-orang yang seperti itu keadaannya tidak kafir. Dengan sengaja menunda-nunda sholat hingga keluar waktunya, dia tidak kafir. Tapi sepakat para ulama, dia berdosa dan dia telah berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kafir atau tidaknya, berselisih para ulama. Sebagian mengatakan dia kafir, sebagian yang lain tidak menyatakan dia kafir. Fa'ala kulli hal, kemudian terjadi perselisihan yang berikutnya. Walakin ikhtalafu fima law sallaha fi hadhil hal, ay ba'da an akhrajaha an waqtiha amdan bila udhrin thumma salla. Faminhum man qala innaha tuqbalu, ay salatuh, li'annahu ada ila rushdihi wa sawabih, wa li'annahu idha kana an-nasi tuqbalu minhu as-salah ba'da al-waqt fal muta'ammid kadhalik. Masalah yang berikutnya yang beliau ingin sampaikan, dan ini masalah yang perlu kita perhatikan karena bisa jadi kita akan ditanya, mungkin ada orang-orang yang enggak paham kemudian bertanya kepada kita tentang masalah ini. Alhamdulillah nanti kita bisa menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sekarang permasalahan yang disampaikan oleh beliau, kalau orang tadi yang dengan sengaja mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, sholat duhur dia akhirkan sampai selesainya waktu sholat duhur, masuk waktu sholat asar dalam keadaan dia belum sholat, permasalahan yang akan disampaikan oleh beliau, bagaimana sholat yang dia lakukan setelah keluar waktunya. Kalau permasalahan yang pertama tadi, keadaan orangnya, apakah dia kafir atau tidak, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Orang yang sengaja mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan tidak. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin merajihkan, menguatkan pendapat yang mengatakan tidak kafir. Masalah berikutnya, bagaimana sholat yang dia lakukan, sholatnya. Sekarang yang kita bahas, sholat yang dia lakukan di luar waktunya, apakah diterima atau tidak? Sholatnya, apakah diterima atau tidak? Dia sengaja menunaikan sholat zuhur di waktu sholat asar dalam keadaan dia tidak memiliki udzur. Tidak memiliki udzur, sengaja mengakhirkannya. Kata Syekh rahimahullahu taala, mereka berselisih para ulama. Sebagian mengatakan salatnya diterima. Salatnya sah diterima. Innaha tuqbal salatuhu. Salatnya diterima dikarenakan dia telah kembali pada jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu dia menunaikan salat. Wa li'annahu idza kana an-nasi tuqbalu minhu as-salah ba'da al-waqt fal muta'ammid kadhalik. Alasan yang disampaikan juga oleh ulama yang berpendapat salatnya sah dikarenakan orang yang lupa ketika dia mengerjakan di luar waktunya, mengerjakan salat di luar waktunya, salatnya sah. Demikian pula dengan orang yang sengaja mengakhirkannya, maka salatnya juga sah dan diterima. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka berpendapat sholatnya tidak sah walaupun dia mengerjakannya 1000 kali. Sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima kalau dia mengakhirkan sholat tersebut setelah selesai waktunya. Walaupun sholatnya 1000 kali, sebanyak apapun sholat yang dia kerjakan, namun dikarenakan dia mengerjakannya setelah selesai atau keluar waktu sholat tersebut, maka tidak akan diterima. Dan inilah pendapat yang sahih yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dengan ucapan beliau, lakin al-qawlus sahih, pendapat yang benar yang didukung dengan hadith-hadith, dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadith Rasul alaihissalatu wassalam, bahwa salat yang dikerjakan oleh seorang hamba di luar waktunya dengan sengaja, sengaja mengerjakan, mengakhirkan sholat di luar waktunya dalam keadaan dia tidak memiliki udzur, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak sah, tidak diterima. Walau shalla alfa marrah, walaupun dia menunaikan sholatnya sebanyak 1000 kali. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yaitu barang siapa yang melakukan suatu amalan, melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Melakukan amalan-amalan yang dianggap sebagai amalan ibadah, tetapi tidak ada urusannya, tidak ada perintahnya dari Rasul, tidak ada bimbingannya dari Rasul, tidak ada contohnya dari Rasul, tidak ada contohnya dalam agama, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Makna tertolak yaitu ghairu maqbul, tidak diterima. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendalilan dengan hadis ini? Kata beliau rahimahullah, orang yang mengakhirkan salat, mengerjakan salat hingga keluar waktunya, idza sallaha faqad sallaha ala ghairi amrillahi wa rasulih. Kalau dia mengerjakan salat zuhur misalnya di waktu salat asar dalam keadaan tidak memiliki udzur untuk mengakhirkannya, maka dia telah mengerjakan salat, telah melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasul. Allah dan Rasulnya telah menyebutkan, menjelaskan bahwasanya waktu sholat telah ditentukan. Sholat duhur pada waktunya, sholat asar juga pada waktunya, subuh, maghrib, isya juga demikian. Nah, keadaan orang ini melakukan sholat tidak pada waktunya. Sholat duhur kerjakan pada sholat asar, sholat asar kerjakan pada waktu sholat maghrib, demikian seterusnya. Berarti dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan ini amalan yang dia lakukan mardud, tidak diterima. Dan inilah pendapat yang sahih, yang benar dari pendapat ulama rahimahumullahu jami'an. Cukup dengan hadis ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang dijelaskan dalam syariat, yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam adalah salat itu pada waktunya, tidak boleh ditunda, tidak boleh diakhirkan hingga keluar dari waktunya. Tidak boleh dengan sengaja kemudian melakukannya di luar waktunya. Setelah selesai waktu salat baru dia ngerjakan. Selesai waktu salat subuh baru dia ngerjakan. Dengan sengaja dia mengerjakan salat subuh pada jam 7 setelah matahari terbit misalnya, berarti dia mengerjakan amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali dalam Islam, maka amalannya tertolak. Ini kalau sengaja. Kalau sengaja. Berbeda keadaannya kalau punya uzur. Qala Syekh rahimahullahu taala. Naam, ini menunjukkan betapa pentingnya amalan salat. Tidak boleh seorang hamba, terlebih dia adalah seorang muslim yang balig, akil, kemudian menyia-nyiakan salat ini. Yakni menyepelekannya, tidak mau mengerjakannya, dia lebih cinta pada urusan dunianya, sehingga dia meninggalkan sholat demi mencari keuntungan duniawi, demi mendapatkan manisnya dunia, dia rela meninggalkan as-salah. Naam. Qala Syekhu rahimahullahu ta'ala, wa ammal ma'zuru fahuwa ma'zurun. Adapun orang yang mendapatkan uzur, kemudian dia mengerjakan di luar waktunya, maka syariat telah memberikan uzur. Boleh bagi dia untuk menunaikan sholat walaupun di luar waktunya, kalau memang punya uzur. Seperti seorang yang tidur, kemudian bangun di luar, atau ternyata waktu sholat duhur telah selesai. Dalam keadaan dia belum sholat zuhur, boleh dia kerjakan setelah selesainya waktu zuhur, walaupun itu masuk waktu sholat azhar. Nah, Demikian pula seorang yang lupa misalnya, dikarenakan kesibukannya sehingga dia lupa. Terkadang ada keadaannya seperti ini, sampai lupa gak sholat. Kemudian keadaan-keadaan yang lainnya yang memang keadaan tersebut dianggap sebagai udzur yang syar'i. Boleh bagi dia dan sah sholatnya apabila dikerjakan setelah keluar waktunya. Qala rahimahullahu ta'ala, akan tapi wajib bagi dia an yatuba ilallah wa yastaqim wa yukthir minal amali salih wal istighfar. Wajib bagi dia, bagi orang yang sering tertinggal atau mengerjakan sholat di luar waktunya, walaupun dia memiliki uzur, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, beristiqamah, memperbanyak amal soleh, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuninya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan terkait dengan waktu, waktu sholat. Ini termasuk ahammu syurut as-salah, syarat sholat yang paling penting, yaitu dukhul al-waqt, masuknya waktu sholat. Kemudian yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah syarat yang kedua dari syarat-syarat sahnya as-salah. Qala syaratu thani at-taharah, yaitu bersuci. At-taharah. Qala rahimahullah ta'ala, wa min iqamis salati at-taharatu fa innahu la tuqbalu salatin bighairi tuhurin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Termasuk dari menunaikan salat ialah at-taharah, bersuci sebelum menunaikan as-salat. Karena sungguhnya salatnya orang-orang yang tidak bersuci, yang masih berhadats, tidak akan diterima kalau dia menunaikannya dalam keadaan belum bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatha hatta yatawadda, jika dia sedang berhadats hingga dia bersuci, berwudu. Yakni tidak akan menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia bersuci. Fala budda an yaqumal insanu bittaharati alal wajhi alladhi umira bih. Fa in ahdatha hadathan asghar mithlul baul wal ghaid wal rih wan naum wa akli lahmil ibil fa innahu yatawadda. Kalau seandainya atau maka seorang yang ingin menunaikan sholat, dia harus bersuci terlebih dahulu sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Misalnya ada seorang yang berhadats dengan hadats asghar, seperti buang air kecil atau buang air besar, atau dia buang angin, tidur, memakan daging unta, maka orang yang berhadats dengan hadats asghar harus bersuci, yaitu dengan cara berwudu. Adapun mereka yang berhadats dengan hadats akbar tetap harus bersuci, yaitu didahului dengan mandi. Qala Syekh rahimahullahu taala, beliau akan menyebutkan di sini taharah berupa wudu. At-taharah yaitu ya yang dibahas atau yang akan beliau bahas masalah wudu. Qala wa furudul wudhu'i kama yali. Furudul wudhu', kewajiban-kewajiban wudhu. Qala rahimahullah, ghaslul wajh wal yadain ila al mirfaqain wa mashul wa mashur ra'si wa ghaslur rijlain ila al ka'bain. Kewajiban-kewajiban wudhu, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga sikunya, kedua siku, kemudian mengusap kepala, dan yang keempat ialah membasuh kedua kakinya sampai ke mata kakinya. Ini furud al-wudu, kewajiban-kewajiban wudu, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan yang berikutnya adalah membasuh kedua kakinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman, jika mereka ingin menunaikan salat, maka basuhlah wajah-wajah mereka, basuhlah tangan-tangan mereka sampai siku, dan usaplah kepala, kemudian basuhlah kedua kaki sampai ke mata kakinya. Ayat ini terdapat penjelasan furud al-wudu, kewajiban-kewajiban wudu. Kemudian penjelasan masalah membasuh wajah dan mengusap kepala. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa minar ra'si al-udunan wa minal wajhi al-madmadatu wal-istinshaqu fil fami wal-anf. Fala budda fil wudu'i min ghasli hadhihi al-a'dha'il arba'ah. Kata Syekh rahimahullahu taala, termasuk bagian dari kepala, yang kepala itu membasuh kepala termasuk furud atau kewajiban wudu, termasuk bagian dari kepala ada dua telinga kita. Maka itu juga termasuk bagian dari furud kewajiban wudu, yaitu mengusap telinga kita. Kemudian wa minal wajh, termasuk bagian dari wajah, dan membasuh wajah adalah kewajiban wudu. Termasuk bagian wajah adalah madmadhah wal istinshaq. Madmadhah, memasukkan air ke dalam mulut kemudian digerak-gerakkan, dan istinshaq, memasukkan air ke dalam hidung. Mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah, dan membasuh wajah termasuk dari kewajiban-kewajiban wudu. Maka dari sini harus madmadhah dan harus istinshaq, juga harus mengusap kedua telinga. Walaupun tidak disebutkan di dalam ayat, yang disebutkan dalam ayat adalah membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki, hidung, telinga, dan mulut tidak disebutkan dalam ayat. Namun ada penjelasan, termasuk bagian kepala adalah telinga, dan termasuk bagian wajah adalah mulut dan hidung. Mulut dan hidung. Fala budda fil wudu'i min ghasli hadhihi al-a'dha'il arba'ah. Ghaslun fi thalathah wa mashun fi wahid. Maka wajib, wajib untuk membasuh anggota wudu ini semuanya. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 4. Termasuk bagian wajah adalah mulut dan hidung, jadi itu termasuk kewajiban. Kemudian termasuk bagian telinga, kepala adalah telinga. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini masalah yang pertama terkait dengan wudu. Furud al-wudu ada 4. Disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat ke-6. Masalah yang berikutnya terkait dengan bersuci, dan itu masih ada kaitannya dengan wudu, adalah al-istinja awil istijmar. Qala syekhu rahimahullahu taala, wa amma al-istinja awil istijmar fahuwa izalatu najasatin la ilaqa lahu bil wudu. Sekarang masalah istinja dan istijmar. Istinja yaitu menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan, dubur maupun kubul, dengan menggunakan air, diistilahkan dengan istinja. Adapun istijmar dengan membersihkan tempat keluarnya najis tersebut dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, tisu atau yang menggantikannya. Yang pada intinya sama, yaitu menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan. Kata Syekh rahimahullahu taala, dua amalan ini atau pada hakikatnya satu, hanya beda istilah karena kan beda alat yang digunakan untuk bersuci, istinja dengan air, istijmar menggunakan batu atau yang semisalnya. Amalan ini tidak ada kaitannya dengan wudu. La ilaqa lahu bil wudu. Tidak ada kaitannya dengan wudu. Artinya bukan termasuk bagian kewajiban-kewajiban wudu. Kalau bukan termasuk kewajiban-kewajiban wudu, berarti seorang ketika wudu enggak perlu istinja dan enggak perlu istijmar jika memang tidak dibutuhkan untuk istijmar ataupun istinja. Kalau bukan termasuk kewajiban-kewajiban wudu. Kalau istinja ataupun istijmar dimasukkan dalam kewajiban-kewajiban wudu, maka seorang yang ingin berwudu, dia harus beristinja dan atau beristijmar walaupun tidak membutuhkan istijmar ataupun istinja. Apa istijmar? Apa istinja? Menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang keluar dari dua jalur tadi. Seperti seorang yang baru saja buang air kecil, dia beristinja, membersihkannya dengan menggunakan air. Atau kalau dia menggunakan batu, tisu atau yang semisalnya, dinamakan istijmar. Kata Syekh rahimahullahu taala, amalan ini tidak ada kaitannya dengan wudu. Qala Syekh rahimahullah, "Falau annal insana bala aw taghawwata wastanja tsumma dhahaba li syughlihi tsumma dakhala al-waqt fa innahu yatawaddau bi tathhirihi al-a'dha'il arba'ah wa la hajata ila an yastanjiya." Kata Syekh rahimahullah, kalau seandainya ada seorang setelah buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian dia beristinja, ثم ذهب لشغله, setelah itu, setelah selesai qada'ul hajah, setelah bersuci, setelah beristinja, dia melanjutkan pekerjaannya. Kemudian beberapa saat kemudian terdengar azan zuhur misalnya, maka dia fa innahu yatawadda, cukup untuk berwudu saja dengan membasuh wajahnya, kedua tangannya, mengusap kepalanya, membasuh kedua kakinya. Apakah dia harus beristinja atau dia harus beristijmar? La hajah, tidak butuh bagi dia untuk beristinja. Kenapa? Karena dia memang enggak membutuhkannya. Dia sudah beristinja, dia sudah beristijmar sebelum datangnya waktu sholat. Setelah istinja selesai, beberapa saat kemudian datang waktu sholat, cukup bagi dia untuk berwudu. Li'anna listinja'a izalatu najasatin mata uzilat fa'innahu la yu'adul ghuslu marratan thaniyah illa idha raja'at marratan thaniyah. Karena istinja merupakan izalatu najasah, menghilangkan najis yang keluar dari dua jalan, kubul maupun dubur. Ketika hilang najis tersebut dengan istinja, maka tidak perlu diulang kembali. Kecuali kalau memang dia buang hajah kembali. Kecuali kalau dia buang air kecil kembali, dia harus beristinja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala untuk menjelaskan bahwasanya istinja ataupun istijmar bukan kewajiban wudu. Karena sebagian ada yang meyakini dan memahami ketika ingin berwudu harus istinja terlebih dahulu. Harus beristinja terlebih dahulu. Padahal dia enggak buang air kecil, dia enggak buang air besar. Kenapa dia diharuskan untuk beristinja sebelum berwudu? Padahal istinja bukan termasuk kewajiban wudu. Qala Syekh rahimahullah, "Was-sahih annahu law nasiya an yastajmira istijmaran syar'iyyan tsumma tawadda'a fa inna wudu'ahu sahih." Kalau seandainya ada seorang yang berwudu dalam keadaan dia belum beristinja atau tidak beristinja karena memang dia tidak membutuhkan istinja, tidak mengharuskan dia untuk beristinja. Dia tidak buang air kecil, dia tidak buang air besar. Dia berwudu begitu saja. Wudunya sah. Wudunya sah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena istinja tidak ada kaitannya dengan wudu, bukan termasuk bagian kewajiban-kewajiban wudu. Biidnillah kita lanjutkan setelah dikumandangkannya adzan salat Isya. Al muadzin yu'adzin, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit terkait dengan at-taharah. Qala Syekhu rahimahullah, "Was-sahihu annahu law nasiya an yastajmira istijmaran syar'iyyan thumma tawadda'a fa inna wudu'ahu sahih." Kalau seandainya ada seorang yang lupa, dia tidak melakukan istijmar, thumma tawadda'a, kemudian dia berwudu, fa inna wudu'ahu sahih, maka sungguhnya wudu yang dia lakukan sah. Dia tidak melakukan istijmar, dia tidak melakukan istinja, dikarenakan memang dia tidak membutuhkan istinja. Dia tidak buang hajah, dia tidak buang air kecil, dia tidak melakukan sesuatu yang mengharuskan dia untuk beristinja. Kemudian setelah itu langsung berwudu. Fa inna wudu'ahu sahih, maka wudunya sah. Wudunya sah. Qala Syekh rahimahullahu taala, أما إذا كان محدثا حدثا أكبر مثل الجنابة فعليه أن يغتسل فيعمم جميع بدنه بالماء. Itu tadi taharah dengan cara berwudu, yaitu bagi mereka yang berhadas dengan hadas kecil seperti tidur, buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Hadas asghar, bersucinya dengan cara berwudu menggunakan air. Sekarang yang akan beliau jelaskan keadaan seorang yang berhadas dengan hadas akbar. Qala amma idza kana muhditsan hadatsan akbar. Kalau seandainya seorang yang berhadas dengan hadas akbar seperti janabah, fa'alaihi an yaghtasil, wajib bagi dia untuk mandi, yaitu dengan membasuh atau mengguyur semua bagian tubuhnya dengan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah juga ayat ke-6 kelanjutan dari ayat yang tadi kita baca, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, yaitu dengan mandi. Dengan mandi. Qala Syekhu rahimahullahu taala, wal ghuslul wajib alladhi yakfi an ta'umma jami'a badanika bil ma'i sawa'an bada'ta bil ra'si aw bis sadri aw bil dhahri aw bi asfalil badan aw in ghamasta fi birkatin wa kharajta minha bi niyyatil ghusl. Sekarang beliau akan menjelaskan sifat atau tata cara mandi dari hadas akbar seperti junub. Mandi junub. termasuk bagian atau termasuk dari amalan mandi janabah ialah berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, karena ini termasuk bagian dari wajah, yakni melakukan wudu seperti wudunya untuk sholat. Itu termasuk bagian amalan dari mandi janabah. Tetapi al-ghuslul wajib, artinya itu sunnahnya, al-ghuslul wajib, mandi yang wajib bagi dia, yang dengannya dia dikatakan telah bersuci dari janabahnya, adalah anta'umma jami'a badanika bilma, mengguyur semua anggota tubuh kita dengan air. Terserah mau dimulai dari kepala misalnya, mulai dari kepala, atau mengguyur mulainya dari dadanya, dari punggungnya, atau misalnya mau mulai basuhnya dari bagian bawahnya, dari kaki kemudian naik ke atas misalnya, atau dia termasuk ke dalam birkah kolam renang misalnya, atau dia masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam sungai kemudian dia berniat mandi janabah, hanya sekedar masuk kemudian seluruh badannya basah dengan air tersebut, maka dia telah teranggap mandi janabah kalau memang dia meniatkan dengan niat janabah, mandi janabah, dengan mengguyurkan semua anggota tubuh kita dengan air. Ambil satu gayung, diguyurkan, kemudian gayung yang kedua, dan seterusnya sampai seluruh badan kita basah dan kita meniatkan mandi janabah, maka sudah cukup, sudah sah mandi janabahnya, walaupun tidak berwudu. Walaupun tidak berwudu, dia dikatakan telah bersuci dengan cara mandi janabah dengan niat dia. Atau dia masuk ke dalam kolam renang misalnya, masuk ke dalam kolam renang niatnya mandi janabah, biar masuk basah semuanya. Atau turun hujan, kemudian dia hujan-hujanan, niatnya mandi janabah, semua anggota tubuh dia basah kena air hujan, dia dinyatakan telah suci, telah bersuci dengan mandi janabah. Itu karena niat dia, niat ingin mandi janabah. Ini al-ghuslul wajib alladhi yakfi, mandi yang wajib yang dengannya cukup bagi dia dikatakan sebagai seorang yang telah bersuci dari hadats akbar, mengguyurkan semua atau mengguyurkan air ke semua badan badan kita, semuanya kena air. Qala syekh rahimahullah, wal wudu'u fil ghusli sunnah, adapun wudu dalam mandi janabah, mandi dari hadas akbar, sunnah, amalan sunnah. Dan dalam banyak hadis, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan contoh seorang yang ingin mandi janabah, diawali dengan wudu bermadmadah, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian basuh wajahnya, dan seterusnya dari amalan wudu. Itu adalah sunnah mandi janabah. Walaysa biwajib, bukan termasuk amalan yang diwajibkan dalam mandi janabah. Wa yusannu qabla an yaghtasil, amalan ini disunnahkan untuk dilakukan sebelum dia mandi. Wa idza ghtasala fala hajata ilaihi marratan thaniyah li'annahu lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a ba'da ightisalihi. Wa idza ghtasala, kalau dia telah mandi maka tidak perlu kembali berwudu, kata Syekh rahimahullahu taala pada yang kedua kalinya, karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berwudu setelah mandi. Kemudian kata beliau, fa idza lam yajidil ma au kana maridan yukhsha min istikhdamil ma au kana bardan syadid وليس عنده ما يسخن به الماء فإنه يتيمم لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau tidak mendapati air, setelah selesai bersuci dengan menggunakan air, bisa dengan wudu bagi seorang yang berhadath dengan hadath kecil, atau dengan mandi bagi seorang yang berhadath dengan hadath akbar, ini semuanya dengan menggunakan air. Sekarang kalau airnya enggak ada, tidak ada air, atau dia orang yang sakit dan dikhawatirkan jika dia menggunakan air akan semakin parah penyakitnya, atau bukan semakin parah, mungkin akan semakin lambat kesembuhannya. Ada penyakit-penyakit yang demikian, kalau ini penyakit kena air, sembuhnya akan semakin lama. Ada juga penyakit jika terkena air maka sakitnya akan semakin parah. Al-muhim yukhsha, dikhawatirkan bermadarat bagi dia kalau menggunakan air. Atau misalnya seorang yang merasa kedinginan jika menggunakan air. Ada musim-musim yang seperti ini, kalau berwudu dengan menggunakan air enggak mampu dia karena sangat dingin. Nah, di beberapa daerah, bahkan beberapa negeri misalnya yang suhunya kadang sampai minus, yakni di bawah nol, ketika seorang berwudu dengan menggunakan air tersebut enggak kuat, seperti dia berwudu dengan menggunakan air es yang sangat dingin. Kalau keadaannya seperti ini, sakit atau tidak mendapatkan air, atau dia atau airnya dingin, berada di musim dingin dan tidak ada alat untuk menghangatkan air tersebut, maka boleh bertayamum dengan menggunakan debu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, kelanjutan ayat yang tadi kita baca, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang safar atau buang hajah atau melakukan hal-hal yang apabila dia harus berwudu kemudian dia tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci, yaitu dengan cara mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya. Mengusap kedua tangannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit terkait dengan masalah bersuci menggunakan air, bisa berupa wudu dan bisa berupa mandi, dan bersuci dengan menggunakan debu, yaitu disebut dengan at-tayammum. Dan pada asalnya yang namanya bersuci ialah dengan menggunakan air. Jika tidak ada air, maka beralih pada debu dengan tayammum. Bi'idnillahi azza wa jal, pembahasan ini akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan.